Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة صلاة مغرب مصلى الريان رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله في kesempatan malam Selasa kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermajelis. Kita berharap amalan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang disyariatkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat setelahnya Al-A'raf 165. Ayat ini berisi tentang Bani Israel. Yang tidak saling al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sengaja diceritakan di dalam Al-Qur'an agar kita mengambil pelajaran untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sehingga kita tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mereka mendapatkan hukuman. Qala Allah 'azza wa jalla falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anil su' wa akhadhna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Maka tak kala mereka Bani Israel melupakan, mengabaikan apa yang mereka diingatkan dengannya. Jadi mereka sebenarnya sudah ditegur, sudah diberi nasihat, namun mereka mengabaikan, melupakan, seperti tidak mendengar, seperti tidak menerima teguran. Ini kaitannya dengan apa? Tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu. Tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu. Sebenarnya mengambil ikan itu halal apa haram? Halal. Namun karena mereka suka melanggar larangan-larangan Allah yang lain, diberi hukuman yang halal diharamkan. Yang halal diharamkan sebagai hukuman. Ya, berbeda dengan umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang halal pasti dibolehkan. Semua yang baik pasti dihalalkan. Dan tidak diharamkan kecuali bermadarat. Kalau di Bani Israel diharamkan, itu bukan mesti karena jelek. Baik cuma dihukum merekanya. Mereka dihukum. Kalau kita, umat Muhammad SAW, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada yang haram kecuali memang madarat. Kecuali memang bermadarat. Naam. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala Bani Israel melupakan, mengabaikan peringatan yang telah disampaikan kepada mereka, anjaynal ladzina yanhauna 'anil su', kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jelek. Artinya setelah mereka mengabaikan, diazab. Kami selamatkan yang mereka menegakkan an-nahyu 'anil munkar. Jadi di tengah Bani Israel itu ada yang melarang mereka untuk jangan mengambil ikan di hari Sabtu. Nah, yang melarang inilah kami selamatkan. Berita diselamatkannya mereka menunjukkan bahwa an-nahyu anil munkar disyariatkan. Terbukti mereka diselamatkan. Wa aqadna alladziina zalamu, dan kami ambil orang-orang yang zalim bi azabim ba'is, dengan azab yang membuat mereka putus asa. Azab yang mereka benar-benar ya tidak bisa menghindar, berat. Bima kanu yafsukun, karena sebab kefasikan yang mereka kerjakan. Bukan karena kezalimannya Allah. Azab itu mesti karena mereka fasik. Ya, azab datang karena mereka fasik. Diingatkan untuk jangan mengambil ikan di hari Sabtu sebagai ujian. Naam, tingkat berikutnya, naam, mereka melanggarnya. Ya, saya katakan ujian tingkat berikutnya karena sebelumnya sudah ada ujian. Ujian coba ini diuji berikutnya, yaitu apa? Jangan mengambil ikan di hari Sabtu. Ya, mereka mengakali syariat. Maka mengakali syariat itu akhlaknya orang Yahudi. Akhlaknya orang Yahudi. Ya, kalau orang Islam ini mengakali syariat yang haram kelihatan halal, ini masuk pada cara-cara Yahudi. Ya. Nah, sebenarnya ini riba, tapi dibungkus agar orang terkelabuhi. Agar orang apa? Terkelabuhi. Ini namanya mengakali syariat. Mengakali syariat. Nah, ini setebal apapun bungkus yang dengannya seseorang mengelabui syariat, Allah mengetahuinya. Ya, wa asirru qaulakum awijharu bih, innahu alimum bidzatis sudur. Dan silahkan kalian merahasiakan ucapan-ucapan kalian, atau kalian ucapkan dengan terang-terangan. Krisikan silahkan, sembunyi-sembunyi silahkan, terang-terangan juga silahkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang disimpan di dalam kalbu-kalbu hambanya. Jangankan ucapan lirih, yang masih di dalam hati saja sudah diketahui oleh Allah. Sebelum Anda melancarkan akal-akalan dalam syariat, baru niat sudah ketahuan. Sudah apa? Sudah ketahuan. Nah, hadhihi hiya qissatul qaryah. Ayat 165 Al-A'raf adalah kisah tentang sebuah kampung Bani Israel. Allati asyarna ilaiha min qablu, yang pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah isyaratkan, yaitu kampung di pesisir pantai. Kampung di pesisir pantai yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka mengambil ikan di hari Sabtu sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan munculnya ikan dengan sangat banyak di permukaan. Benar-benar muncul ikan itu di permukaan sebagai bentuk apa? Ujian. Syur'an. Syur'an itu ngelompok gitu. Banyak ikannya kelihatan. Sangat menggiurkan. Begitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan maksiat yang mudah kita kerjakan, itu adalah ujian tambahan. Adalah ujian apa? Tambahan. Ya. Jadi apalagi ketika kita barakallahu fikum mendapati kemaksiatan yang kebetulan kita senang dan kondisi selalu mendukung, itu kan beratnya bertambah dan bertambah. Namun di situ ada pahala yang tersimpan sangat besar khusus untuk kamu, karena kamu ini, Anda ini memiliki kecondongan kalbu pada maksiat tersebut. Tapi karena cinta kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, kecondongan itu kamu tutupi. Kamu apa? Tutupi. Kemudahan-kemudahan berbuat maksiat itu, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala sengaja membuat keadaan itu agar teruji siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Dalam apa? Keimanannya. Ya. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang yang sebenarnya tidak ada fasilitas maksiat, namun dia paksakan untuk maksiat. Maka di dalam sebuah hadis, saya sedang lupa lafadznya, sungguh Allah tidak melihat syaikhan zanian, seorang yang sudah tua renta namun berzina. Seorang yang tua renta namun apa? Berzina. Berzina itu kan butuh kekuatan, butuh syahwat. Ya. Dia sudah kakek-kakek, sudah tua, namun tetap dia mengusahakan untuk berzina, dia lebih dimurkai lagi. Kenapa? Karena dia mengusahakan maksiat itu. Mengusahakan. Ada naam militansi. Untuk apa? Untuk bermaksiat. Wa'ailun mustakbir. Demikian pula, orang miskin namun sombong. Dia sebenarnya tidak punya fasilitas untuk sombong, itu enggak punya. Cuman dia paksakan untuk bermaksiat berupa sombong. Ya. Naam. Ini lebih besar dosanya dan tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada dua orang ini, naam, ada keseriusan untuk bermaksiat. Ya, ada kecondongan yang begitu amat sangat tinggi pada apa? Maksiat. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama saja sudah bahaya, yaitu dia tertawarkan gitu, tertawarkan oleh kondisi. Kondisi selalu menghampiri dia untuk berbuat dosa. Kalau yang kedua ini, yang tidak dilihat oleh Allah, tidak ada, memang dia ciptakan kondisi maksiat itu. Ini. Banu Israel di tepi pantai ini diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak boleh mengambil ikan. Tapi di hari Sabtu Allah takdirkan muncul banyak. Muncul apa? Banyak. Nah, ini. Di saat muncul banyak, sikapnya seperti apa? Ya, ibaratnya sekarang kita lagi dagang, waktunya sholat. Nah, kira-kira pas lagi azan justru pembeli datang. Banyak sekali itu. Apalagi pedagang nasi goreng. Biasanya jam 5 belum datang, begitu azan pada datang. Ujian. Ya, ini rezeki apa azab? Ya. Nah, ya. Oleh karenanya, ya, kita jangan memposisikan diri pada posisi-posisi yang sulit. Carilah pekerjaan yang dengannya kita tidak apa bingung sendiri. Bingung sendiri cari. Yang banyak ya. Nah, pekerjaan yang kita bisa mengatur waktu sholat. Pekerjaan yang nah, kita bisa mengatur waktu sholat. Nah, ini. Wa fi ghairi yaumi sabti la ya'ti. Di selain hari Sabtu, ikan itu tidak muncul. Seakan hilang di telan lautan. Tidak muncul. Persis enggak? Persis ya? Nah, pas bukan waktu sholat, enggak ada yang datang. Enggak ada yang datang. Tapi begitu waktu sholat, datang. Ya. Kalau itu kita lulus ujiannya, pokoknya waktu sholat saya berhenti, pasti Allah akan ganti. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Ya. Jangan su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Hewan yang tidak sholat, itu saja diberi rezeki. Orang kafir yang tidak pernah beribadah kepada Allah diberi rezeki. Maka orang yang beriman pasti diberi rezeki. Cuman bedanya kualitas. Bedanya apa? Kualitas. Kualitas rezekinya orang yang beriman selalu membuahkan pahala. selalu membuahkan pahala. Itu kalau rezekinya barokah. Rezeki barokah itu tertandai, rezeki itu mengalirnya pada hal-hal yang baik. Itu tertandai seperti itu. Kalau rezeki jelek walaupun banyak, itu hilangnya pada kemaksiatan-kemaksiatan. Pada kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi azab. Karena orang bermaksiat itu sudah diazab. Orang bermaksiat itu sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan muncul pertanyaan, Ustaz, saya itu sudah baik, sudah muslim, tapi kok tetap usahanya tidak lancar seperti orang kafir. Jangan muncul pertanyaan ini. Karena yang kita pentingkan apa? Kualitas. Walaupun 10.000, tapi itu membuat engkau taat kepada Allah, ini akan tertukar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10.000 ini yang engkau dengannya beli lauk seadanya, engkau kuat untuk ibadah, lebih baik daripada 10 juta yang kau bisa beli setik sapi, kambing, sop kambing lah, pokoknya enak-enak. Tapi dalam kemaksiatan. Itu tertukar dengannya api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi lihat kualitas, jangan melihat apa? Kuantitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sayang kepada hambanya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sayang kepada hambanya akan memberikan rezeki yang barokah, bukan rezeki yang banyak, ya. Ketika banyak tetap barokah. Karena yang diberikan adalah kebaikan ukhrawiyah. Kebaikan apa? Ukhrawiyah. Nah, Imam Malik tidak sekaya Imam Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, para ulama, Imam Ahmad tidak seperti Laits bin Sa'ad, ya. Imam Syafi'i tidak seperti itu. Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu secara harta minim semua itu. Ya. Imam Ahmad itu rumahnya itu bisa disentuh tangan. Kan pendek berarti. Rumahnya pendek Imam Ahmad rahimahullah. Dan beliau sangat bersabar dengan kondisi keterbatasan ekonomi beliau. Nah, berbeda Imam Laits bin Sa'ad, orang kaya Imam Laits bin Sa'ad itu. Kalau ngasih hadiah itu emas. Ya. Imam Laits bin Sa'ad rahimahullah. Artinya banyak sedikit itu bukan masalah. Yang menjadi masalah itu barokah atau tidak barokah. Tandanya alokasinya akan selalu baik. Nah, betul orang sudah mulai berusaha ya yang halal. Nah, tapi jangan lupa juga ketika mengarahkan juga yang terbaik. Nah, ini ngambilnya baik, ngeluarkannya apa? Baik. Nah, ini. Fatala alaihimul amad. Berlanjutlah waktu ujian ini kepada Bani Israel dalam tempo yang cukup lama. Jadi sebenarnya mereka itu sudah sempat sabar gitu. Hari Sabtu ikon mau datang, hari yang lain tidak datang, itu mereka sudah sempat sabar. Mereka benar-benar enggak ngambil. Tala alaihimul amad. Berlanjut hari, berlanjut minggu, bulan. Syaitan masuk. Syaitan apa? Masuk. Ya. Inilah pentingnya untuk menjaga hati, menjaga iman. Akhirnya mereka berbicara di tengah mereka, kaifa natruku hadza samak? Bagaimana kita meninggalkan ikan-ikan ini? Rezeki kok ditolak. Nah, itulah tazyinu asyaitan. Ya. Hiasan syaitan. Sesuatu yang haram digambarkan menjadi sesuatu yang paling halal. Ya, dibalik. Sesuatu yang bermadzarat dibalik menjadi sesuatu yang seakan-akan sangat bermanfaat. Dari dulu kan. Dari semenjak syaitan ketemu Nabi Adam dan Hawa. Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Adam, Hawa. Ya. Engkau tidak boleh mendekati pohon ini. Karena dikhawatirkan engkau jadi malaikat. Kalau engkau jadi malaikat kan selama-lamanya di surga. Malaikat kok turun ke bumi kan enggak, tetap di atas. Au takuna minal khalidin, atau yang kedua, engkau akan selalu berada di surga. Memang tidak jadi malaikat, tetap jadi manusia tapi tetap di surga. Ini kan hiasan-hiasan syaitan. Syaitan itu punya janji dan juga punya ancaman. Tinggal kita itu percaya janji Allah apa janji setan. Lebih percaya ancaman Allah apa ancaman setan. Semua itu akan seperti itu. Dalam hal menawarkan itu mesti akan ditunjukkan ini loh positifnya, ini negatifnya. Mesti kayak gitu. Tinggal kita itu percaya atau tidak percaya. Siapa yang lebih jujur dibanding Allah dan siapa yang lebih sayang dibanding Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pasti, ketika Allah mengancam itu juga pasti. Syaitan diceritakan di dalam surat Ibrahim. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru. Dan setan berkata, di saat keputusan sudah diputuskan, fulan masuk neraka, fulan masuk surga, itu sudah diputuskan, setan ngomong besok. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya ngomong sama penduduk neraka, setannya. Wah, mereka kan bareng-bareng di neraka itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar. Kalau wa'dun itu artinya janji kebaikan. Kalau wa'idun itu janji kejelekan, yakni ancaman. Ya. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sedangkan aku juga telah menjanjikan kepada kalian janji-janji. Fa'akhlaftukum. Tapi aku menyelisih janjiku untuk kalian. Jengkeli enggak? Jengkeli banget itu. Sudah masuk neraka, dia baru ngomong kayak gitu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan tidaklah sebenarnya dulu ketika di dunia aku memiliki kekuatan untuk mengatur kalian. Tidak punya sebenarnya. Syaitan itu tidak punya kekuatan untuk apa? Membuat kita jadi orang jelek. Tapi kitanya yang terbawa. Kitanya yang memutuskan. Coba kalau kita kuatkan hati kita dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan nasihat-nasihat Allah, kita kokoh, kita akan memutuskan untuk mengikuti janji Allah daripada naam harapan palsunya syaitan. Ya. Illa an da'autukum fastajabtum li. Saya tidak bisa memaksa kalian dulu di dunia sebenarnya. Kemampuanku hanya menawarkan, mengajak. Tapi kalian jawab, ya salah kalian. Coba. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka sekarang janganlah kalian mencelaku, tapi celalah diri kalian sendiri. Celalah diri kalian sendiri. Walhamdulillah. Ucapan ini Allah abadikan di dalam surat Ibrahim agar kita mengambil pelajaran sebelum kita meninggal. Sebelum kita apa? Meninggal. Ini ucapan syaitan ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim agar kita sadar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dihujat nanti di akhirat. Kenapa tidak dikasih tahu kelakuan iblis? Kita itu sudah dikasih apa? Bocoran-bocoran. Kan gitu. Islam itu membahas yang nyata dan yang gaib. Sampai pun apa yang akan terjadi, itu sudah dikabarin, dikasih bocoran, dikasih kabar. Ini besok di kuburan kayak gini, besok di akhirat kayak gini, jelas, valid. Ya, naam. Ini. Selain Islam enggak, ngawur semuanya. Selain Islam itu ngawur semuanya. Nanti ada reinkarnasi, nanti ada ini, nanti ada ini. Itu kan rojman bil ghaib, ucapan-ucapan, ya, mengatakan ghaib tanpa ilmu. Mengucapkan ghaib tanpa ilmu. Tapi soal Al-Quran, ya, wal hadis itu dipastikan benar. Ya. Kalau ada orang ngomong, lah Ustaz apa udah pernah masuk surga? Kok cerita surga kok semangat banget? Ya, jangan-jangan tidak benar ceritanya. Apa jenengan sudah masuk neraka? Apa jenengan pernah ketemu syaitan? Jawabannya apa? Apa yang kita belum temui di dalam Al-Quran, ya, kabar-kabar yang belum kita temui di dalam Al-Quran, ya, kita sangat percaya karena yang sebagiannya sudah terbukti, ya. Di dalam Al-Quran kan itu kabar-kabarnya ada yang terbukti, ya, dan ada yang belum terbukti. Yang sudah terbukti ini kan dijadikan dalil, dijadikan sandaran bahwa yang belum terbukti jauh lebih sedikit dibanding yang sudah terbukti. Hanya beberapa persen yang belum terbukti. Kenapa? Karena belum waktunya, belum, karena kita belum masuk kubur, karena kita belum ke negeri akhirat. Ya. Contoh ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua jenis penduduk neraka yang belum aku melihatnya. Jadi Nabi Muhammad bersabda, itu belum ada. Ya, salah satu yang disebut, ya, naam, nisaun, kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilatun, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, karena transparan dan tipis membentuk tubuh. Di zaman Nabi tidak ada ini. Di zaman Nabi tidak ada, tapi Nabi sudah mengkabarkan. Di zaman kita hidup ini sudah banyak. Berarti kabarnya Nabi di saat itu terbukti di saat ini. Apa kita nggak percaya lagi? Ya, Nabi SAW mengatakan dua penduduk neraka yang aku belum pernah melihat. Di saat itu kan para sahabat juga nggak melihat, tapi percaya. Dan sekarang kita yang melihatnya. Dan sekarang kita yang melihatnya. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, bajunya tipis, transparan, ya, sudah begitu menggoda. Sudah begitu apa? Menggoda. Nah, berlagak-lagak untuk orang lain itu tergoda. Apalagi ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada media sosial, bertambah kan? Nyata apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu mungkin perempuan itu cuma mejeng, ngabuburi terus walaupun bukan Ramadan. Itu. Nah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu apabila keluar rumah akan dihias-hiasi oleh syaitan. Akan dihias-hiasi oleh syaitan. Ini kan kabarnya Nabi. Di zaman itu sudah diimani oleh Nabi dan para sahabat yang melihat kita. Terbukti kan? Jelas terbukti. Belum lagi tentang asyratus sa'ah, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat yang Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Nam yurfa'ul ilm wa yakthurul jahlu." Ilmu itu akan terangkat. Benar kan? Sekarang para ulama sudah banyak meninggal. Di mana Ibnu Baz? Di mana Syekh Al-Albani? Di mana Syekh Muqbil? Di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Di mana Syekh Muhammad Aman Al-Jami? Di mana Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Ini semua para ulama ini sudah diwafatkan. Sudah diwafatkan. Dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama. Ilmu sudah terangkat. Wa yakthurul jahlu. Dan sudah menyebar kejahilan. Coba di persentase. Muslimin, jangan sedunia, se-Indonesia ini. Yang mengetahui Al-Quran dan yang tidak mengetahui Al-Quran lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak mengetahui Al-Quran. Wayak surul jahil, ya, ketidaktahuan dalam urusan agama itu merata, merata. Ya. Akhirnya tidak ada yang membedakan mana bid'ah, mana sunnah, mana yang disyaratkan, mana yang tidak, kan gitu? Nah, mereka sudah tidak mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Nabi ini terbukti enggak? Terbukti. Jadi kalau ada pertanyaan, belum masuk surga kok ceritanya semangat banget tentang surga? Belum masuk neraka dan belum lihat kok semangat banget? Iya, karena semua yang dikabarkan sudah terbukti. Mereka pun mulai berpikir, memutar otak, bagaimana mengakali syariat. Mengakali syariat tidak memberi manfaat sama sekali untuk mereka. Sesuatu yang haram walaupun dibungkus, tetap menjadi haram kan? Ya, sekarang maaf ini kotoran, ya, kotoran manusia maaf ini, dibungkus, mau dikasih apapun, ya tetap kan? Tetap mau dikasih bungkus sebagus apapun ya, walaupun ditulisi halal gitu ya, tetap kan? Yang namanya sesuatu itu dilihat dari hakikatnya, bukan dilihat dari namanya, bukan dilihat dari bungkusnya. Sama, sesuatu yang haram tidak akan berubah menjadi halal. Tidak akan berubah menjadi halal dengan apa? Akal-akalan manusia. Loh itu katanya bangkai bisa menjadi halal. Itu bukan akal-akalan, itu keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya melihat perempuan enggak boleh. Kenapa orang mau menikah boleh? Itu keringanan agar supaya kita menikah mengerti calon wanita kita itu namanya boleh karena ada satu haja. Jadi pahami ya? Naam. Ada satu haja. Kalau tidak ada hajat, tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahram. Tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahram. Oleh karenanya orang kalau baru proses menikah, ya, baru tukeran data dan belum ada kecocokan, sudah kepengin nazar, enggak boleh. Karena ini terindikasi main-main. Terindikasi apa? Main-main. Tukaran data dulu, sudah mulai puas, oh saya insyaallah apa? Cocok, ya. Nah, kita sudah tahu latar belakang keluarga, kita sudah mulai memantau dari kanan, dari kiri, dari teman-temannya, dari gurunya, kita tanya ini perempuan ini akhlaknya bagaimana, sudah tergambar jelas sekitar 80% kita pasti menjawab iya ya. Naam, ketika nazar meleset dikit lah, saya senangnya mancung tapi ini kurang mancung misalnya, tapi kan sudah di data itu senang. Apa data yang saya cocok kemudian tertolak gara-gara fisik? Ini kan akan meminimalisir, ya enggak? Karena melihat wanita yang bukan mahram itu tidak boleh. Walaupun ketika seseorang begitu nazar tidak cocok melihat kemudian mundur tidak berdosa, tapi kan artinya tidak boleh untuk bermain-main. Coba kalau kita sebagai orang tuanya, kita punya putri di seperti itu kan juga enggak mau. Kan seperti itu, barakallahu fikum. Ini, jadi apapun yang telah Allah tetapkan tidak boleh diakal-akali. Fawadu syabakan. Lalu mereka pun meletakkan jaring fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Fa idza ja'atil hitan yaumas sabat waqa'na fi hadzas syabak. Datang di hari Sabtu tentunya masuk pada jaring itu. Sebenarnya kan enggak bisa diakal-akali karena masuknya tetap hari Sabtu. Masuknya tetap hari Sabtu walaupun naruh jaringnya di hari Jumat, tapi masuknya ikan kan tetap hari Sabtu. Hakikatnya kan tetap menangkap di hari Sabtu. Ya. Nah, kan tidak mungkin mana ikan yang hari Jumat masuk kapan kamu? Wah, Jumat. Enggak bisa. Ya. Jadi khawatal kiram rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh mengakali syariat. Nabi Muhammad saja itu enggak berani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dijadikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nun. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau seandainya Nabi Muhammad mengada-ada mengatakan ini halal, ini haram, mengada-ada itu ya, bukan wahyu, pasti kami azab dengan tangan kanan. Dengan apa? Tangan kanan. Nabi Muhammad tidak mungkin kan. Tapi ini untuk pelajaran. Kalau ngakali syariat ini bahaya. Ngakali syariat itu bahaya. Datang orang-orang Yahudi. Datang orang-orang Yahudi. Ini kan Yahudi ya. Maka saya ceritakan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini sedang mendapatkan masalah karena salah seorang wanita di tengah mereka berzina. Berzina. Akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ya mencari hukum. Ingin mencari apa? Hukum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kaifa tajiduna fi sya'nir rajmi fi Taurat, apa yang kalian temui di dalam Taurat terkait dengan hukum rajam? Mereka dusta. Nafdahuhum wa yujladun, kami permalukan mereka dan kami pecut mereka. Ya. Nah, kemudian di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang dulunya Yahudi, Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah coba minta mereka datangkan Taurat. Kan itu tadi klaimnya mereka, buktikan Tauratnya datangin. Fa'atau bit Taurati fanasyaruha. Kemudian datanglah mereka membawa Taurat kemudian dibuka. Ya. Setelah dibuka, dibacalah ayat tentang rajam oleh mereka. Ayat sebelumnya dibaca, ayat setelahnya dibaca. Pas ayat rajamnya ditutupi. Jadi dibaca loncat. Nabi Muhammad bisa baca tulis enggak? Enggak bisa, dibohongin kan bisa kan? Karena Nabi Muhammad enggak bisa baca tulis. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan menulis. Ini sebagai keutamaan agar Al-Qur'an tidak dituduh buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul ibn Salam mengatakan irfa yadak. Abdul ibn Salam mengatakan itu angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Begitu diangkat, fa idza fiha ayatur rajmi. Ternyata di situ ada ayat rajam. Akal-akalan enggak ini? Akal-akalan. Barakallahu fikum. Memang akhlaknya mereka akal-akalan, kok ditiru umat Islam. Yang tadinya riba dibungkus jadi enggak riba seakan-akan. Ya. Nah, dalam keadaan kalau nyata itu riba saja, belum tentu orang itu kuat dengan syahwatnya. Ya, belum tentu. Tahu ini haram, tahu ini riba. Sebagian orang kan enggak kuat. Enggak kuat untuk syahwat melakukan transaksi riba itu. Apalagi udah dibungkus. Ini keburukannya bertingkat. Dia melakukan keharaman tapi seakan-akan tidak melakukannya. Akhirnya dia terus melakukan. Berbeda dengan yang tadi kalah dengan syahwatnya, sesekali dia akan sadar. Oh iya, sebenarnya dosa. Kan gitu. Ha, fa idza fiha ayatur rajmi, ternyata di situ ada ayat rajam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, wa kaifa yuhakkimunak wa indahumut taurat thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Dan bagaimana mungkin bisa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka benar-benar menjadikanmu sebagai hakim dalam keadaan di sisi mereka ada Taurat kemudian mereka berpaling dari Taurat. Jadi datang kepadamu cuma main-main. Sabar enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Datang itu ya cuma main-main tok orang Yahudi itu. Orang mempermainkan seorang alim, rasul, nabi. Nabi Muhammad tetap santai. Ya, tetap santai Nabi Muhammad, sabar karena Nabi Muhammad sangat berharap itu mereka itu walaupun sekarang itu tidak hanya sebatas menolak, jahat kepada Nabi bahkan sampai mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tetap sabar mendakwai mereka. Ya, nah sampai beliau menyelamatkan pemuda Yahudi yang apa? Meninggal di atas la ilaha illallah. Beliau katakan alhamdulillah alladzi anjahu minan nar, ya. Alhamdulillah yang telah menyelamatkannya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sabar banget ya orang Yahudi. Maka di zaman sekarang ini pun pasti ada orang yang menisbatkan kepada Islam tapi kelakuannya seperti Yahudi. Mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertanya hanya untuk bermain-main juga pasti ada. Karena Nabi sallallahu wasallam mengingatkan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Jadi cara-caranya orang Yahudi diserap oleh ahlul bidah, orang-orang fasik, orang-orang apa? Fasik. Tapi bedanya ketika mereka masih Islam, kita masih harus lebih sabar. Kenapa? Walaupun mereka seperti itu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ancaman hukuman tetap ada. Ancaman hukuman tetap apa? Ada. Artinya ketika mereka itu ya orangnya suka seperti itu, tapi belum sampai tingkatan kafir. Kalau dia mati dan di lingkungan kita, kita tetap nyolati. Kita tetap apa? Nyolati. Paham ya? Nah, ini muslim, tapi dia itu seperti itu, fasik pada keislamannya, ya, mempermainkan agama. Kita tetap apa? Mensolati, kecuali dia tokoh. Kecuali dia apa? Tokoh. Atau kecuali kita tokoh. Ya. Nah, dia bukan tokoh, tapi kita tokoh. Kalau kita mensolati kan dipandang orang. Nah, maka kita menahan diri bukan karena haram, tapi apa? Karena agar orang faham kita mengatakan itu orang jelek. Kita mengatakan itu orang jelek agar tidak diikuti. Nah, jadi mereka melakukan akal-akalan pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak bermanfaat. Tetap mereka ditimpakan apa? Dosa. Tetap mereka ditimpakan dosa. Fakana nakalu minallahi azza wa jal an qala lahum, maka datanglah keputusan Allah dengan firman-Nya, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan jadilah keledai-keledai yang hina, tapi jadilah monyet-monyet yang hina. Karena monyet persis manusia secara bentuk. Secara apa? Bentuk. Ya. Apakah monyet saat ini keturunan mereka sehingga dibenarkan teori Darwin? Tidak. Karena mereka hanya 3 hari terus pada mati semua dan tidak punya keturunan. Tidak punya apa? Keturunan. 3 hari mati mereka itu, dan sebelum mereka sudah ada monyet. Sebelum mereka sudah ada monyet, kemudian mereka dikutuk menjadi monyet. 3 hari meninggal dan tidak punya mati ya, jangan meninggal. Mati, 3 hari mati, kemudian tidak punya apa? Keturunan. Jadi monyet dari dulu sampai sekarang ya tetap monyet. Manusia dari dulu sampai sekarang tetap apa? Manusia, ya. Naam. Li'anna al-qirada ashbah ma yakunu bil insan. Wa fi'luhumul khabith ashbah bil halal li'anna wuhila. Monyet mirip dengan manusia. Manusia kan baik, monyet kan hewan. Sama perbuatan mereka itu aslinya jelek banget, tapi digambarkan halal. Ya. Jadi monyet yang tadi manusia menjadi monyet, ya, itu sebagai balasan karena haram dirubah menjadi seakan-akan halal. Seakan-akan tidak menjadi apa? Menjadi barakallahu fikum halal beneran, tidak. Ya. Falladhi yarahum zahiriyan yaqul. Secara lahiriah orang akan berkomentar, masadu yaumas sabat bal wad'u syabka yaumal jum'ah wa akhadhuha yaumal ahad. Mereka akan mengatakan, dan mereka masangnya hari Jumat. Ya. Hari Sabtunya belum tentu juga masuk kan gitu. Ya. Nah, ya ini namanya orang mujadalah, ya berargumen ngeyel-ngeyelan ya kayak gini kan. Nah, ya semua orang punya spekulasi, prediksi-prediksi kan kayak gitu. Biasa setiap kejadian, setiap peristiwa pasti ada orang berbicara dimungkinkan. Kan bisa jadi seperti ini, kan gitu. Secara lahiriah karena masangnya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad, kan apa? Tertangkap hari Jumat. Itulah kejahatan. Itulah apa? Kejahatan seperti itu akan selalu ada skenarionya, ya. Ada runtutan, ada cerita-cerita yang dibuat-buat. Ya, ada cerita-cerita yang dibuat-buat. Nah, fasuratu dzalika suratu halal, lakinnahu haram. Gambarnya gambar halal. Gambarannya kan gambaran halal, tapi aslinya haram. Aslinya haram. Fasaratil uqubatu munasabatan tamaman lil amal. Maka hukuman jadi monyet ini sangat tepat. Ya, seakan-akan manusia tapi bukan manusia. Ya. Monyet kan kayak manusia. Seakan-akan manusia tapi bukan manusia. Karena mereka perbuatannya menghalalkan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Nah, kunci agar kita selamat dari hal-hal seperti ini adalah jangan mencintai dunia. Kuncinya itu sebenarnya. Ambillah dari dunia apa yang membantu kita dalam urusan akhirat. Titik. Insya Allah kita akan mencari yang halal dan tidak akan akal-akalan. Tapi kalau kita tamak dengan dunia, kita akan menempuh berbagai macam cara, tidak melihat mana yang halal, mana yang haram. Itu. Jadi semua pelanggaran, ya, ini berujung pada lebih cinta kehidupan dunia dibanding kecintaan pada akhirat. Dan tidak akan tergabung pada hati seseorang cinta dunia dan cinta akhirat. Tidak akan tergabung. Pasti akan ada yang dominan. Pasti ada yang apa? Dominan. Nah, maka kalau kita sudah mendengar firman Allah, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng, jangan dibuang ayat ini. Ya. Naam. Wabtaghu fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah rezekikan kepadamu negeri akhirat. Jadi hidup itu harus mandang akhirat. Tapi wala, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia itu sebatas jangan dilupakan. Jangan akhirat dibalik. Akhirat menjadi nomor dua. Akhirat tetap nomor satu. Dunia jangan dilupakan karena kita masih hidup di dunia. Dan banyak sekali ibadah. Dan bahkan hampir semua ibadah membutuhkan biaya. Membutuhkan apa? Biaya. Jadi kalau orang prinsipnya seperti itu, insya Allah akan terlepas dari pelanggaran-pelanggaran apa? Syariat. Ya, itu kuncinya. Itu apa? Kuncinya. Dan diingat, dunia itu sementara. Dan diingat, kemaksiatan itu enaknya juga sementara. Tapi kesedihannya akan terus-menerus. Kesedihannya akan terus-menerus. Nah. Dan barakallahu fiik. Mungkin ini dulu ya yang kita bahas di malam kali ini. Ya, sengaja Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 165, karena mereka tidak al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini kita baru cerita yang melanggar. Ya, baru cerita yang melanggar. Sebenarnya ada yang mengingatkan. Ya, yang mengingatkan ini entah yang selamat. Yang mengingatkan ini yang selamat. Jadi dalam cerita itu tidak semuanya jadi kera, tidak. Ada orang-orang yang selamat. Jadi kalau kita cerita Bani Israel tidak mesti Yahudi. Yahudi tidak mesti Bani Israel, tapi banyaknya Bani Israel. Tapi tidak setiap Bani Israel itu apa? Yahudi. Yang mengikuti Nabi Musa juga banyak. Yang masuk surga juga banyak Bani Israel itu. Ya. Nah, oleh karena ketika Nabi melihat sekelompok banyak itu, dikiranya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata difirmankan ini Musa dan kaumnya. Ini Musa dan kaumnya. Jadi Bani Israel juga banyak yang masuk surga. Banyak juga yang masuk apa? Surga. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.